Mitra Bisnis, aparat Bea Cukai menahan 23 kontainer ekspor tisu di Tanjung Priuk dengan alasan tidak dilengkapi dokumen sertifikat legalitas kayu SVLK yang mulai diberlakukan tahun ini. Selain sosialisasi yang minim, pengusaha juga mengatakan syarat SVLK tidak tepat dikenakan untuk produk seperti tisu karena merupakan produk olahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Geraha Kerindo, Bambang Dwi Setiawan. Pak Bambang, bisa dijelaskan Pak kronologis dari kejadian tersebut? Jadi sebenarnya begini, jadi per 1 Januari diberlakukan istilahnya fee legal. Jadi setiap produk kayu dan turunannya yang dari Indonesia untuk ekspor diwajibkan mempunyai fee legal sebelum dokumen ekspor itu semua diakui, itu harus ada fee legal dulu. Nah tetapi ini untuk kami, kebetulan saya bekerja di perusahaan di bidang tisu ya. Ya kita ada ekspor ke beberapa negara, kita dianggap, saya juga nggak ngerti kenapa dianggap sebagai produk turunan dari kayu. Karena seharusnya tisu sendiri kan tidak semuanya menggunakan bis atau palet itu dari kayu kan. Bisa dari serat tebu, bisa dari unsur-unsur lain. Kemudian yang lain adalah kebetulan di kita hampir 40% palet itu adalah import. Sedangkan yang dimaksud fee legal itu kan untuk memverifikasi sumber kayu dari domestik kan. Sedangkan yang kita proses ini kan 40% barang import. Kami nggak tahu, hanya tahu-tahu bulan November kita terima bahwa ada kewajiban itu. Kita mencoba mengurus SPLK sampai hari ini nggak selesai. Dan kita belum yakin juga waktu itu kita ekspor tahu-tahu sudah ketahan di pelabuhan. Bahkan MKL kita juga nggak tahu bahwa itu ada aturan baru. Sehingga MKL juga kebingungan bagaimana barang sudah diangkut, nggak bisa di-loading ke sana. Apakah betul bahwa produk seperti tisu itu, yang sebelumnya kita ada masalah loh dengan konsumen kita di luar negeri mengenai produk-produk yang kita produksi kan. Dokumen segala macam, akhirnya nggak ada problem. Tahu-tahu ada hal baru. Yang kita bayangin kalau regulasi itu kalau impornya susah, ekspor gampang. Ini sekarang ekspornya susah ini. Lalu boleh digambarkan Pak, kerugian apa yang dialami pengusaha terkait hal ini? Ya pasti kita ada kerugian lah. Tapi kerugian yang paling masalah adalah ke depan kan. Bukan yang hanya 23 kontainer kita ketahan, tetapi nanti ke depan seperti apa. Karena untuk verifikasi dokumen, karena nanti kan ya semacam verifikasi. Kalau kita nggak punya SLK kan diverifikasi barang dan dokumen. Tapi kalau punya SLK nanti kan dokumennya diverifikasi. Itu juga butuh 3 hari, barang kita harus disiapkan dulu. Mereka nanti akan mencocokkan barang dan dokumen kan ya. Tetapi untuk barang-barang seperti kita, tisu ini kan waktu loading itu kan rawan juga. Waktu forklift kita masukin ke dalam kontainer kan rawan rusak, dan harus kita ganti baru kan. Berarti kan nggak cocok lagi kan, perbedaan berat dan lain-lain. Nah, kalau ada perbedaan, akan dilakukan verifikasi dari awal lagi, butuh 3 hari lagi. Selain itu kan tentu ada biaya untuk, fee legal itu ada biayanya. Nah, jadi ini sesuatu regulasi baru ya yang menurut kami ini memberatkan. Kalau untuk antisipasi atau langkah yang akan diambil pengusaha, Pak? Ya, kita pasti ngurus SLK itu kan. Supaya kita punya sertifikat, karena kita belum punya sertifikat, tapi yang lain nggak tahu ini terus bagaimana. Ini kan asosiasi sebenarnya yang berperan untuk berbicara dengan pemerintah, yang ini mestinya nggak selayaknya untuk diperlakukan hal ini. Dan waktu di asosiasi, saya juga sampaikan ini, tapi ya nggak tahu, ini kan tentu peran asosiasi, saya kan anggota yang hanya bisa menyampaikan masalah kita. Kedepannya, apakah kebijakan mengenai SVLK ini akan mengancam pengusaha-pengusaha terkait lainnya, Pak? Ya, kebetulan seharusnya masalah ini tidak hanya kami ya. Jadi teman-teman yang lain, ada beberapa pemain juga yang dari Surabaya, yang sering kontak-kontak dengan kita, juga menyampaikan bahwa ketahan juga sama. Sekarang masih mencoba untuk melakukan verifikasi melalui model satu lagi, yang tentu ini menurut saya tidak hanya rumit, tetapi nanti juga biaya yang tidak kecil. Makanya kita tidak lakukan itu. Kami lebih baik biar kita anaknya dulu sampai dokumen kita selesai, kita menyelesaikan sertifikat itu sampai keluar. Tapi yang saya heran kan ini mestinya untuk kayu ya. Iya, karena kalau turunan itu kan ada kertas. Tidak semua kertas loh ini, bahkan saya nggak tahu, saya harus pelajari satu ya. Tapi saya dengar ada beberapa jenis kertas yang nggak kena. Padahal kalau dianggap sama-sama menggunakan serat kayu kan harus semua jenis kertas. Dan bahkan tidak itu, seharusnya produk seperti percetakan, penerbitan itu kan produk turunan. Semua kena apa nggak, ya ini memberi masukan aja kepada pemerintah bahwa sebenarnya kita sebenarnya harus mendorong pengusaha ini untuk lebih mudah untuk ekspor, bukan mempersulit. Demikian Direktur Geraha Kerindo, Bambang Dwi Setiawan. Saya Wendy Lim.